Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian orang di atas satu di atas yang lainnya. Dan memang Allah yang memiliki hak untuk melebihkan satu tempat di atas yang lainnya atau satu orang di atas yang lainnya. Di antara orang yang Allah pilih, di antara orang yang senantiasa harum sebutannya, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Terkumpul pada sahabat ini sekian banyak keutamaan dan keistimewaan. Tidak hanya keistimewaan dari sisi agama dan kedekatan dengan Rasulullah, bahkan juga keistimewaan dari sisi nasab dan keistimewaan dari sisi dia adalah orang yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya untuk membela Islam ini. Disebutkan oleh ulama tentang Abdurrahman bin Auf ini, ahadul asyrah, salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berurutan bahwa mereka adalah penghuni sorga. Di sana ada 10 sahabat yang disebutkan secara beruntun bahwa mereka adalah penghuni sorga. Salah satunya adalah tokoh kita kali ini, Abdurrahman ibn Auf. Wa ahadu sittah ahli asyura, dan salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk menentukan siapa yang akan memimpin umat ini sepeninggal beliau. Khalifah Umar sebelum meninggal menunjuk 6 orang, yang 6 orang ini adalah para pembesar sahabat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin umat ini semeninggal Khalifah Umar. Wa ahadu sabiqin al-badriyin, dan salah satu orang yang awal-awal masuk Islam dan termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Perang pertama yang terjadi antara pasukan muslimin dengan pasukan orang-orang kafir. Awalnya perang Badar ini enggak disengaja akan terjadi peperangan. Karena waktu itu Rasul dengan para sahabat yang jumlahnya tidak banyak, sekitar 316 atau 315 orang, sedang menghadang rombongan dagang orang-orang kafir Quraisy. Karena situasi perang tentu beda dengan situasi aman. Menjarah harta orang kafir dalam kondisi aman itu enggak boleh. Tapi karena situasinya perang, ya antara orang kafir dengan kaum muslimin, ya menjarah, saling menjarah adalah hal yang apa? Maklum. Karena ini kondisi apa? Dalam peperangan, ya kan? Dalam peperangan. Ternyata rombongan dagang orang-orang kafir Quraisy ngerti kalau mereka sedang dihadang. Akhirnya mereka berbalik arah atau mengambil arah yang jauh, menjauh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mereka meminta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka mengirimkan sekitar 1,000 personil, 1,000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap untuk siap menghadapi Muhammad dan para sahabatnya. Pertemuan yang tidak dinyana dan tidak diperkirakan sebelumnya, ternyata pasukan muslimin bukannya berhadapan dengan rombongan dagang orang Quraisy, ternyata bertemu dengan pasukan bersenjata yang dari sisi jumlah kalah jauh. Dari sisi persenjataan pun sama, karena memang awalnya bukan perang, karena ingin menghadang ya rombongan dagang orang kafir Quraisy. Tapi Allah SWT justru akan membuktikan kepada manusia bahwa yang namanya kemenangan, yang namanya pertolongan, bukan karena banyaknya orang, bukan karena canggihnya persenjataan. Bahwa kemenangan itu semata-mata pemberian dari Allah SWT. Sahabat Abdurrahman Ma'uf termasuk salah seorang yang ikut dalam peperangan ini. Dengan jumlah pasukan muslimin yang sedikit, dengan persenjataan yang ala kadarnya, namun mampu untuk menumbangkan lawan. Dalam perang Badar kurang lebih 70 dari pasukan orang kafir yang terbunuh, yang umumnya adalah pentolan-pentolan pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy. Sekitar 70 pula tertawan dan sekian terluka. Sedangkan dari kaum muslimin hanya beberapa puluh orang yang terbunuh. Hanya beberapa puluh orang yang terbunuh. Tidak bisa dihitung dengan matematik bahwa kemenangan itu memang semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kana ismuhu fil jahiliyah Abdu Amrin wa qila Abdul Ka'bah. Dahulu sahabat Abdurrahman ketika masih jahiliyah, sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdu Amrin. Ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Maka Rasulullah merubah, mengganti namanya dengan nama Abdurrahman. Di sini ada faedah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Seluruh nama yang artinya adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Contoh kalau ada orang namanya Abdul Qamar, yang artinya adalah hamba bulan, ini harus diganti. Ya, karena seluruh makhluk ini adalah hamba Allah. Tidak boleh seorang menamakan sesuatu yang padanya ada penghambaan selain penghambaan kepada Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf tidak pernah absen dalam pertempuran-pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrikin. Beliau sangat gigih untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Perang yang terbunuh dalam perang ini puluhan dari sahabat Rasulullah. Di mana pasukan musyrikin dengan jumlah yang berlipat, mereka mengarahkan serangannya untuk bisa menembus barisan para pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata betul, serangan-serangan musuh yang bertubi-tubi mampu ya menggeser para pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu dari pengawal-pengawal Nabi jatuh, gugur, terkena puluhan panah, terkena puluhan tombak, terkena sekian banyak dari bacokan pedang, tidak terkecuali sahabat Abdurrahman bin Auf. Dalam perang Uhud ini beliau terluka sampai 20 luka. Sebagian lukanya ada di kakinya sampai beliau pincang. Demikian pula beliau retak giginya atau lepas giginya karena terkena benturan senjata. Beliau Abdurrahman bin Auf berhijrah 2 kali. Pertama berhijrah ke Habasyah, yang kedua beliau berhijrah ke Madinah. Sahabat Abdurrahman bin Auf hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta dan pekerjaan demi membela Islam, demi mempertahankan akidah. Wa kana sahibal infaq al-katsir fi sabilillah. Sahabat Abdurrahman bin Auf seorang yang banyak infaknya di jalan Allah. Berarti sahabat Abdurrahman bin Auf ini menggabungkan 2 jenis jihad. Jihad dengan harta, juga jihad dengan apa? Ya, jiwa. Dan ini berat. Ada orang dia berjihad dengan hartanya tapi enggak mampu berjihad dengan raganya. Ada orang mampu berjihad dengan raganya tapi tidak bisa berjihad dengan hartanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf menggabungkan 2 jenis jihad, berjihad dengan hartanya dan berjihad dengan jiwa raganya. Dia termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian. Aku sudah memaafkan kesalahan kalian. Ini orang-orang yang mendapatkan cek pengampunan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mendapatkan cek pengampunan langsung dari Allah. Namun apakah sahabat Abdurrahman setelah mendengar bahwa Allah SWT memberi cek pengampunan, dia bermalas-malas dalam ibadah, dia pelit dalam berinfak, dia tidak peduli dengan orang lain, dia berfoya-foya dengan hartanya yang banyak? Ternyata tidak. Orang yang baik adalah orang yang pandai berterima kasih. Semakin nikmat itu bertambah, semakin banyak rasa syukurnya. Ketika beliau mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, ini kan nikmat yang besar. Orang yang baik dengan bertambahnya nikmat justru semakin merunduk, semakin bersyukur, semakin dekat, bukan malah semakin jauh. Sahabat Abdurrahman bin Auf orang yang gemar infak, karena memang Allah telah lebihkan beliau dengan harta yang melimpah. Padahal beliau ketika meninggalkan kampung halamannya Mekah, berhijrah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Gak bisa dahulu orang hijrah membawa hartanya, memboyong hartanya, gak bisa. Mereka hijrah saja sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau ketahuan akan dipukul, bahkan dilukai, bahkan dibunuh. Bagaimana akan gotong hartanya untuk menyelamatkan dirinya saja? Sulit dari kejaran orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas mau ninggalkan Mekah, masih saja dikejar. Yang diinginkan apa sih oleh orang-orang apa? Kafir Quraisy. Yang diinginkan agar tidak ada umat Islam di muka bumi. Kalau mereka benci dengan umat Islam di Mekah waktu itu, orang-orang kafir. Sekarang orang Islam mau pindah ke Madinah. Kan sudah enggak lihat lagi, sudah pisah. Tapi ya kenapa kok masih dikejar, masih disakiti? Kalau memang mereka itu muak, tidak mau melihat kaum muslimin, sudah biar mereka itu pindah, kan enggak apa-apa. Tapi ternyata tidak. Yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak ada kaum muslimin di muka bumi. Itu yang diinginkan. Sahabat Abdurrahman bin Auf berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta. Rasulullah mempersaudarakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansor. Seorang kaya dari orang Ansor. Karena memang orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah ini tidak membawa harta. Sehingga Rasulullah menempatkan sahabatnya yang berhijrah di rumah para sahabat Ansor. Ketika sudah menginap di rumah orang Ansor, orang Ansor tadi menawarkan, wahai Abdurrahman, saya ini punya dua istri. Kalau kamu ingin, salah satu istri saya akan saya ceraikan, kemudian setelah selesai masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Pilih yang mana yang tercantik. Abdurrahman bin Auf ya tidak menerima tawaran tadi, karena orang yang mulia ya itu akan menjaga apa? Ya, menjaga diri dari yang seperti ini. Saudaranya tulus betul ingin membantu, tapi dia tetap menjaga ya dirinya dari seperti itu karena dia mampu untuk nantinya berusaha kemudian bisa menikah. Wahai Abdurrahman, saya punya harta yang banyak. Silahkan kamu mau ambil apa yang kamu inginkan. Abdurrahman gak mau. Ini orang yang punya jiwa yang mulia seperti itu. Ya. Bahkan sahabat Abdurrahman meminta untuk tolong tunjukkan di mana pasar. Ditunjukkan ya pasar di Madinah. Dia pun pergi ke pasar. Entah karena dia mungkin hutang dulu atau menjualkan barang orang. Hari itu dia berangkat ke pasar tanpa modal, pulang sudah mendatangkan keuntungan yang banyak. Dari keuntungan itu dia kembangkan sampai sahabat Abdurrahman bin Auf adalah paling sugihnya, paling kayanya sahabat. Bahkan sahabat Utsman pun kalah kekayaannya dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Nanti kalian akan tahu seberapa besar infak yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf ini untuk kaum muslimin. Jadi seorang yang meninggalkan kelezatan hidup untuk membela agama Allah akan diganti. Apa yang dia tinggal dari hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah seorang itu takut ketika menjalankan agama ini. Karena sebagian orang itu khawatir, kalau saya menjalankan agama ini, bagaimana masa depan saya, masa depan keluarga dan anak saya. Jangan khawatir. Allah tidak akan mungkin mengecewakan orang-orang yang mengamalkan agamanya, menjalankan syariatnya. Pertolongan dari Allah pasti akan datang, baik cepat atau lambat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguh kami akan membela, menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita membaca sejarah para sahabat Nabi, seperti apa mereka di awal-awal Islam menderita, serba sulit. Bukan hanya sulit mengamalkan agama, tapi juga sulit ekonomi. Bahkan sebagian mereka makan dedaunan, makan akar-akar pohon sampai retak-retak bibir mereka, pecah-pecah, berdarah. Tapi mereka tidak mundur dengan kondisi yang serba sulit dari mempertahankan agama Allah. Sehingga ketika mereka sabar dalam menjalankan agama ini, tiba saatnya mereka ditolong oleh Allah. Tidak sedikit dari para sahabat Nabi yang setelah itu mereka menjadi orang-orang yang serba cukup. Sebagian mereka menjadi gubernur, sebagian mereka menjadi wali kota. Sebagian mereka melimpah hartanya. Karena memang seperti itulah pertolongan dari Allah datang setelah adanya perjuangan dan kesabaran. Pernah ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini bersedekah, ternyata dikomentari oleh orang-orang munafik. Karena waktu itu memang infaknya itu gak ada bandingannya, dia yang paling banyak. Kata orang-orang munafik, Abdurrahman ini orangnya suka pamer. Suka apa? Pamer. Namun giliran ada sahabat yang infaknya sedikit, orang-orang munafik mengatakan Allah gak butuh dengan infak yang cuma apa? Sekecil ini. Di sini ada faedah. Orang yang suka menggembosi, orang yang akan melakukan amal kebaikan, inilah ciri-ciri orang munafik. Harusnya kan kalau ada orang ingin beramal kebaikan, didukung, dimudahkan jalannya, bukan malah digembosi. Lah orang-orang munafik, ketika mereka diajak untuk infak, untuk sedekah, mereka enggak keluar sedikit pun, enggak banyak, enggak sedikit. Namun giliran ada orang lain bersedekah, mereka mengomentari. Yang banyak dikatakan pamer, yang sedikit dikatakan Allah enggak butuh dengan infak yang sedikit. Maunya apa mereka? Maunya ya memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Ya, orang-orang munafik itu sebagaimana firman Allah, ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada perkara yang mungkar, yang jelek, dan mencegah dari perkara-perkara yang baik. Di sana ada hadis yang mengatakan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf nanti akan masuk surga dengan berangkang, dengan merangkak. Tapi hadisnya tidak sahih. Disebutkan ya, bahwa dalam sanadnya ada perawi yang itu perawi yang lemah, yaitu Umarah ibnu Zaidan. Hadis yang mengatakan bahwa sahabat Abdurrahman tidak masuk ke dalam surga kecuali dengan merangkak, hadisnya tidak kuat. Bisa dibayangkan, kalau dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, berjuang dengan Nabi, dengan mati-matian, harta diinfakkan, kok masuk surganya dengan merangkak, lalu bagaimana yang lainnya? Ya, lalu bagaimana yang lainnya? Kalau ini orang yang termasuk awal-awal yang masuk Islam, rela mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk Islam, infaknya gak bisa dihitung, itu saja masuk surga dengan merangkak, lalu kayak apa yang lainnya? Ya, hadis ini lemah karena padanya ada perawi bernama Umarah ibnu Zaidan. Benar, memang nanti di hari kiamat orang yang banyak hartanya nanti akan tertunda masuk dalam sorga karena hartanya dihitung lebih dahulu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Sehingga orang-orang fakir dari kaum mukminin masuk surga lebih dulu. Tetapi bukan berarti orang-orang kaya yang masuk surga itu kedudukannya lebih rendah, belum tentu. Mungkin lebih akhir karena memang dihisab, tapi belum bisa jadi derajatnya lebih tinggi nanti di surga. Nah seperti itu. Ibaratnya kayak iring-iringan presiden lah. Yang muda. Tentu ya mobil presiden bukan di depan. Ya, mungkin nomor 3 atau nomor 4 yang depannya yang belakangnya itu para pengawalnya. Apa kemudian mobil pertama iringan presiden itu yang paling mulia padahal itu komandan atau pengawal presiden? Enggak. Walaupun ya mobil presiden misalnya di urutan kelima, tapi dia tetap kedudukannya lebih mulia dari para pengawalnya. Itu untuk gambaran mudahnya. Jadi orang-orang yang kaya dari kaum mukminin yang masuk dalam sorga itu didahului oleh orang-orang fakir. Karena orang yang fakir dari kaum mukminin apa yang mudah hisab, tetapi belum tentu derajatnya orang kaya lebih rendah, belum tentu. Bisa jadi di sorga derajatnya lebih tinggi sesuai dengan apa? Amalannya. Tertunda karena memang dihitung dulu hartanya dari mana dan hartanya kemana dibelanjakan. Sahabat Abdurrahman ibn Auf sebagaimana kata sebagian salaf, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman ibn Auf sulusun yuqriduhum bimalihi wa sulusun yaqdi dainahum wa yasilu sulusan. Orang-orang Madinah waktu itu sangat butuh kepada seorang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini ciri orang yang kaya tapi loman, orang kaya tapi peduli. Jangan sudah kaya tapi pelit, jangan sudah kaya tapi enggak pernah perhatian terhadap ya masyarakat, ini enggak ada manfaatnya. Hartanya Abdurrahman sangat bermanfaat. Sepertiga hartanya dipinjamkan. Pinjamkan tanpa bunga untuk membantu. Karena orang yang meminjamkan kepada seorang muslim dua kali itu bernilai satu sedekah. Saya ada seorang minjamkan pada temannya uang. Hari ini 100.000, seminggu lagi 100.000. Ini sudah bernilai apa? Seperti sedekah sekali. Kan luar biasa. Sepertiga dari hartanya lagi untuk bayari utang-utang kaum muslimin. Sepertiganya lagi untuk ya diinfakkan. Jadi kalau ada yang butuh modal, pinjam saja sama Abdurrahman bin Auf. Ada yang punya utang, ya nanti dibayarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian sepertiga hartanya lagi untuk diinfakkan, ya disedekah untuk kaum muslimin. Sahabat Abdurrahman bin Auf pernah berwasiat memberikan 100 kuda di jalan Allah. 1000 kuda, alfu farasin, 1000 kuda. Kalau kuda harganya misalnya 30 juta. Ya, kuda perang itu kan mahal. Besar, gagah. Ini sampai 50 juta. 50 juta kali 1000 berapa? Ya, kurang lebih 50 miliar. Ya. Lah sudah berinfak gitu apa enggak miskin? Enggak miskin, enggak ada kamusnya. Orang yang sedekah dengan ikhlas dan tepat sasaran miskin itu enggak ada. Karena Rasulullah mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Yang namanya sedekah enggak akan ngurangi harta. Bagaimana akan kurang? Orang ngasih 10 ribu, dia dapat 100 ribu. Berkurang dari satu sisi, bertambah dari sisi yang lainnya. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, diinfakkan, diberikan kepada orang yang butuhkan. Dari karib kerabat, tetangga, anak yatim, orang-orang jompo. Jadikan harta yang ada pada tangan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Karena harta kita itu yang sudah kita berikan untuk orang lain dalam kebaikan. Rasulullah mengatakan, maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sesungguhnya itu yang sudah kamu infakkan, yang sudah kamu berikan ya untuk kebaikan. Sedangkan yang masih disimpan itu bukan hartamu. Kalau kamu mati, itu milik siapa? Ahli waris. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu yang sudah kita belanjakan untuk sisi-sisi kebaikan. Untuk misalnya ya sedekah, untuk haji, umroh, untuk memberi makan anak yatim, ya menyantuni para jompo, ya untuk pembangunan masjid, ya untuk pendidikan-pendidikan Islam kita bantu. Ini harta kita yang sesungguhnya yang sudah kita berikan untuk sisi-sisi kebaikan. Ada pun yang masih kita simpan, ya itu kalau kita mati milik ahli waris kita. Ya kalau ahli waris kita orang yang baik akan memanfaatkan harta untuk kebaikan. Kalau ahli waris kita orang yang jelek, kita yang capek-capek ngumpulkan duit, ya anak-anak kita ya malah rayahan harta, ya menggunakan harta untuk foya-foya. Sahabat Abdurrahman bin Auf sangat perhatian dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjual harta, entah tanah atau apa. Kemudian hasil penjualannya diberikan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjual harta sebanyak 40 alfan, 40 ribu. 40 ribu dinar, 1 dinar itu 4 gram lebih. Berarti 40 kali 4, 16, berarti berapa 16? Berapa ini? 40 ribu kali 4, 160 ya, ribu gram. 160 ribu gram emas itu kalau diuangkan bingung kita menguangkannya ya. 160 ribu gram ya diinfakkan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jam berapa? Bisa? Hadir? Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amrakunna mimma yahummuni ba'di walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Kata Nabi kepada istri-istrinya, sesungguhnya permasalahan kalian nanti sepeninggalku itu yang menjadi pikiran terus bagi saya. Dan tidak ada yang sabar ngurusi kalian kecuali hanya orang yang sabar. Ternyata dari sahabat Nabi yang sangat memperhatikan keluarga Rasulullah, memberi kecukupan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Tadi beliau menjual hartanya, kemudian diberikan untuk keluarga Rasulullah. Ya kurang lebih tadi. ya, kurang lebih kalau dihitung pakai gram emas kurang lebih tadi 160 ribu gram emas. Padahal satu dinar itu sebenarnya 4 gram lebih sedikit. Ya, 4 gram lebih sedikit. Nah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberi balasan kepada ayahmu dengan memberi minum dari sumber air salsabil yang ada di sorga. Aisyah mengatakan seperti ini sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap keluarga yang telah memberi bantuan. Ungkapan rasa terima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan. Dan seperti inilah adab etika dalam Islam. Orang yang diperlakukan baik, tulung dia itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Mensyukuri pemberian. Mengerti terhadap kebaikan orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurun nasa. La yashkurullah man la yashkurun nas." Orang tidak dikatakan mensyukuri Allah kalau dia tidak berterima kasih, ya. Tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Kita kalau diperlakukan baik, kita membalas, ya, sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Kalau kita nggak bisa membalas yang serupa, setidaknya dengan doa dan ucapan-ucapan yang menyejukkan, cukup itu sebagai apa bentuk kita berbalas budi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Orang tidak dikatakan mensyukuri Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Berarti sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya tapi bersyukur. Orang yang kaya yang bersyukur. Di sana ada sahabat Nabi yang lain, dia miskin, ya sabar. Dua-duanya baik. Dua-duanya adalah kebaikan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, dia ngerti, ya, harta yang Allah berikan kepada dia adalah titipan dari Allah. Yang padanya ada hak untuk kaum muslimin. Dia sedikit pun tidak pelit. Karena memang dia datang dari Mekah ke Madinah enggak membawa apa-apa. Kok kemudian setelah itu Allah memberi dia harta yang melimpah. Ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada isya. Wallahu ta'ala alam suhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.